Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita masih dalam pembahasan babu taubah. Di antara dalil dari Al-Qur'an yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini adalah qala Allah taala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian kepada Allah semuanya. Kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Wa qala ta'ala istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, mohonlah ampun kalian kepada Rabb kalian, pada Tuhan kalian. Kemudian bertobatlah kalian padanya. Wa qala ta'ala, juga Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang tulus, taubat yang sebenar-benarnya. Ini beberapa dalil yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala tentang masalah taubat dan juga keutamaannya. Juga Allah menyatakan, menjanjikan penerimaan taubat hamba-hambanya, wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi, dan dialah Allah zat yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala telah membuka untuk hamba-hambanya pintu-pintu harapan untuk menggapai ampunan Allah, maaf dari Allah, maghfirah dari Allah. Maka Allah perintahkan hamba-hambanya agar benar-benar mengharapkan kemuliaan Allah, memohon untuk digugurkannya dosa-dosa mereka dan agar ditutupi aib-aib mereka serta diterima taubat mereka. Allah menyatakan, kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku, orang-orang yang mereka itu telah berbuat melampaui batas atas diri-diri mereka, berbuat banyak dosa, janganlah kalian berputus asa dari mengharapkan rahmatnya Allah, karena sesungguhnya Allah zat yang mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya Allah dialah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka siapa yang bertobat dan dia memohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa dan kesalahan dia serta kekhilafan dia, maka Allah akan terima taubatnya. Allah sebutkan dalam firman-Nya yang mulia, faman taba wastaq walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah. Maka disebutkan siapa yang bertobat dan mohon ampun kepada Allah, Allah akan terima tobatnya. Allah nyatakan, dan orang-orang yang apabila mereka itu berbuat keji atau mereka mendolimi diri-diri mereka dengan melakukan dosa-dosa, kemudian mereka segera mengingat Allah, berzikir mengingat Allah, dan mereka segera memohon ampun atas dosa-dosa mereka, maka tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah puji hamba-hambanya yang bertakwa, yang senantiasa memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipuji oleh Allah mereka yang bertaubat kepada Allah, segera beristighfar ketika terjatuh dalam kesalahan dan dosa. Allah nyatakan dalam firman-Nya yang mulia, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Orang-orang yang mereka menyatakan, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami beriman kepada Engkau, maka ampunilah dosa-dosa kami dan jagalah kami dari siksa neraka. Yaitu orang-orang yang mereka itu bersabar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang senantiasa taat beribadah, orang yang senantiasa menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya di jalan-jalan kebaikan, dan orang-orang yang mereka itu memohon ampun kepada Allah di waktu sahur pada sepertiga malam terakhir. Maka di sini di antara karakter yang dengannya Allah puji hambanya adalah orang yang memiliki sifat senantiasa beristighfar pada sepertiga malam terakhir menjelang subuh. Maka orang yang bertobat dari dosanya, orang yang mau bertobat dari segala dosa-dosa yang dia lakukan pada Allah, maka orang yang demikian itu sangat pantas untuk mendapatkan perhatian dari Allah. Orang yang pantas dan berhak untuk mendapatkan penjagaan dan rahmat dari Allah. Orang yang pantas untuk dilimpahkan padanya barokah dari Allah. Orang yang senantiasa bertobat adalah orang yang pantas untuk mendapatkan kenikmatan dengan diberi kelapangan rezeki, diberi kebahagiaan hidup di dunia, yang nantinya dia akan mendapatkan kenikmatan dengan mendapatkan pahala yang besar, kenikmatan yang langgeng dalam kehidupan akhiratnya. Allah menyatakan tentang pahala atau balasan bagi mereka-mereka yang mau bertobat kepada Allah atas segala dosa-dosa mereka. Allah nyatakan, ulaika jazauhum maghfiratum mir rabbihim wa jannatum tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Tentang orang-orang yang bertobat dari hamba-hamba Allah, Allah nyatakan mereka, orang-orang yang bertobat, balasan bagi mereka adalah akan mendapatkan pengampunan dari Tuhan mereka. Mereka akan mendapatkan surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal abadi di dalamnya. Dan sungguh itu adalah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Tadi hamba-hamba Allah yang mustaghfirina bil ashar, senantiasa mohon ampun istighfar di sepertiga malam terakhir, dipuji oleh Allah. Karena istighfar yang disertai dengan melepaskan diri dari dosa-dosa, ini akan menyebabkan datangnya keberkahan. Bahkan akan mendatangkan limpahan rezeki dengannya. Orang yang banyak beristighfar nanti, yang kesulitan punya keturunan, dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan kemudahan, mendapatkan keturunan, akan mendapatkan tambahan kemuliaan dan juga kedudukan. Maka Allah nyatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Maka aku katakan, mohonlah ampun kalian kepada Rabb kalian. Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengampun. Dengan itu Allah akan kirim langit atas kalian hujan yang berkah. Allah akan limpahkan pada kalian harta, anak-anak. Allah akan jadikan untuk kalian surga-surga. Allah akan jadikan untuk kalian sungai. Maka di sini turunnya hujan yang akan diberkahi oleh Allah, dilapangkannya rezeki seorang hamba, diberi anak keturunan, nanti akan dibalas dengan surga di saat si hamba tadi mau memperbanyak istighfar mohon ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba dalam keimanannya, dia akan mendapatkan rahmat. Karena dalam keimanan itu terdapat rahmat bagi hamba-hamba Allah. Dan dalam istighfar, dalam permohonan ampun yang dilakukan oleh seorang hamba, itu ada keberkahan dalam urusan agama dan keberkahan dalam urusan dunia. Orang kalau mau banyak istighfar, akan dibukakan pintu-pintu keberkahan dia. Berkah dalam urusan agamanya. Perkara agamanya diberi keberkahan. Berkah dalam perkara dunianya. Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah menyatakan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, siapa yang melazimi istighfar, dia komitmen terus-menerus banyak beristighfar kepada Allah, Allah akan jadikan baginya dalam setiap kesedihannya akan diiringi dengan kelapangan, kegembiraan. Allah akan jadikan pada setiap kondisi sempitnya jalan keluar. Dan Allah akan berikan rizki pada hamba tersebut dari arah yang dia tidak menyangka-nyangka. Maka di antara seagung-agung barokah istighfar, barokah taubat kepada Allah, dengan beristighfar dan bertaubat kepada Allah, ini akan diharapkan turunnya rahmat Allah. akan diberkahi oleh Allah. Kebaikan akan melimpah ruah. Bahkan Allah janjikan Allah akan anugerahkan harta dan anak-anak. Allah akan ampuni dosa-dosa. Allah akan berikan kekuatan, bimbingan dan petunjuk pada kita dengan istighfar dan taubat. Maka tentunya di saat banyak musibah yang menerpa negeri ini, maka butuh bagi segenap rakyat negeri tercinta ini untuk memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Dengan itu diharapkan akan turun rahmat Allah, bukan sekedar limpahan rezeki yang kita harapkan, tapi jauh dari itu, keberkahan pada rezeki yang kita dapatkan, itu yang sangat kita harapkan. Limpahan rezeki ketika tidak ada keberkahan tidak ada artinya. Sehingga Anas bin Malik ketika didoakan oleh Rasulullah agar dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya, dan didoakan agar Allah memberikan keberkahan padanya, berkah panjang umurnya, berkah limpahan rezeki dan hartanya. Maka Allah Zat yang Maha Pemaaf, Maha Pengampun, Maha Menerima taubat dari hamba-hambanya. Allah akan terima taubat hamba-hambanya yang berlepotan dengan dosa. Allah akan ampuni dosa-dosa hambanya. Allah akan bentangkan tangannya di waktu siang agar bertobat orang-orang yang melakukan kejelekan di waktu malam. Allah bentangkan tangannya di malam hari agar bertobat orang-orang yang melakukan kejahatan di siang hari. Itu adalah anugerah, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogyanya bagi hamba yang berakal untuk menyibukkan dirinya dengan amal ketaatan pada Rabb-nya, meskipun sekejap mata, dari pengawasan Allah, dari rasa takut pada Allah dan ancaman azab-Nya, dia harus bisa menghadirkan dalam hatinya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Harus dihadirkan dalam hati kita keagungan Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Kita harus takut pada Allah fi sirri wal alaniyah, baik ketika kita dalam kondisi sendirian, sepi maupun di tengah keramaian manusia. Karena ilmu Allah meliputi segala sesuatu, seluruh makhluk-Nya. Kita harus tanamkan dalam hati kita bahwasanya murka Allah itu sangatlah berat, sangat besar. Maka di sini penting bagi kita untuk terus nantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat dengan taubatan nasuha. Karena Allah Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah nyatakan lewat lisan Rasul-Nya, lewat lisan Nabi-Nya yang mulia, Nabi Shu'aib alaihi salatu wassalam, wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Mohonlah ampun kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kalian padanya, sesungguhnya Rabbku Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka ayat ini memberikan himbauan pada kita untuk memperbanyak istighfar, dan ini tentu selaras dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, seperti sabda Nabi, ya ayyuhan nas tubu ilallah ini atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah, wahai segenap manusia, bertobatlah kalian pada Allah, sungguh aku bertobat pada Allah dalam sehari saja itu 100 kali. Rasulullah yang telah diampuni apa yang telah lalu dan apa yang akan datang dari dosa-dosa beliau, karena beliau maksum, ini dalam sehari bertobat 100 kali. Maka tobat itu hukumnya wajib seperti yang telah kita kaji bersama. Umat sepakat bahwasanya tobat itu wajib bagi segenap kaum mukminin. Maka hendaknya kita lari kepada Allah, beristighfar, mohon ampun pada Allah atas segala khilaf dan dosa-dosa kita. Maka kita akan dapati Allah sebagai Zat yang Maha menerima taubat, Maha pengasih, Maha penyayang. Kita harus menempuh jalannya orang-orang yang beriman, yang mereka rajin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu karena kita sebagai anak Adam itu sering berbuat salah. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu sering berbuat kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang terjatuh dalam kesalahan adalah mereka yang mau bertaubat. Maka di sini taubat itu benar-benar sangat dianjurkan. Taubatan yang nasuh, Allah menyatakan, afala yatubuna ilallah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Kenapa mereka tidak mau bertobat pada Allah dan memohon ampun kepadanya? Dan Allah adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka disebutkan dalam riwayat tadi, Nabi adalah manusia yang sangat banyak beristighfar, sangat sering bertobat. Sampai dihitung oleh para sahabatnya, dalam sekali majlis saja Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau membaca doa, Rabbighfirli watub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ini 100 kali. Wahai Rabbku, ampunilah aku, terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha menerima taubat lagi Maha pengampun. Ini sampai dihitung oleh para sahabat, sehari Rasulullah itu 100 kali. Maka kalau Rasulullah yang maksum terjaga dari dosa, beliau bertobat dan beristighfar sehari itu 100 kali, tentu kita yang banyak berdosa ini lebih butuh untuk beristighfar dan bertobat dalam setiap harinya lebih dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka jika seorang hamba benar-benar bertobat dengan taubatan nasuh, taubat yang tulus, dia akan menggapai banyak keutamaan. Di antara keutamaan kalau seorang itu bertobat dengan taubatan yang nasuh, taubat yang tulus, maka di antara keutamaannya disebutkan oleh para ulama, siapa yang bertobat dengan taubatan yang nasuh, yang tulus, maka dia akan digabungkan bersama orang-orang yang seperti yang apa, orang-orang yang belum pernah melakukan dosa. Karena ibaratnya pakaian yang kotor itu kalau sudah dicuci bersih, itu seperti halnya pakaian yang tidak pernah kotor. Rasulullah menyatakan, at-taibu minadzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang sudah bertobat dari dosanya itu seperti orang yang tidak punya dosa. Ketika Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ditanya, "A'usabbihu au astaghfiru?" Apakah aku harus bertasbih dan beristighfar? Maka beliau menjawab, "Ats-tsaubul wasikhu ahwaju ila shabun minal bukhur." Baju yang kotor itu lebih butuh kepada sabun daripada dupa. Kalau dupa dengan baunya harum enggak butuh disabun, tapi kalau baju itu kotor, ini lebih butuh untuk disabun. Makanya hamba yang banyak berdosa itu lebih butuh kepada pembersih dosa. Dengan seorang itu bertaubat dengan taubatan yang nasuh, taubat yang tulus, maka kejelekannya akan diganti dengan kebaikan. Allah menyatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa'ulaika yubaddilullahu sayyatihim hasanatin wa kanallahu ghafurar rahima. Kecuali orang yang tobat, dia beriman, kemudian dia beramal saleh, maka mereka itu Allah akan gantikan dosa-dosa mereka dengan amal-amal kebajikan. Dan Allah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Taubat yang tulus ini akan menjadi sebab seorang hamba menggapai al-falah, keberuntungan. Seperti disebutkan, fa amman taba wa amana wa amila salihah fa sa yakuna minal muflihin. Adapun orang yang taubat, dia beriman, dia beramal saleh, maka semoga dengan itu dia termasuk orang-orang yang beruntung. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah, kalian semuanya wahai segenap orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Maka taubat yang tulus ini jalan seorang hamba untuk menggapai kenikmatan surga, dan akan menjadi tirai yang membentengi dia dari adabun nar. Allah nyatakan, illa man taba wa amana wa amila shaliha fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna syai'a. Kecuali orang yang tobat, beriman, beramal soleh, maka mereka akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak didolimi sedikit pun. Allah menyatakan, alladzina yahmilunal arsa wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'at kulla shay'in rahmata wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Malaikat pemikul arsy yang jumlahnya 8 itu disebutkan oleh Allah, orang-orang yang mereka itu memikul arsy, para malaikat yang mereka itu memikul arsy dan juga malaikat yang ada di sekitarnya, mereka senantiasa bertasbih mensucikan dan memuji Tuhan mereka. Mereka beriman dengannya dan mereka memohonkan ampun untuk orang-orang yang mereka itu beriman kepada Rabb kami. Wahai Rabb kami, Engkau telah memenuhi segala sesuatu dengan rahmatmu dan ilmumu. Ampunilah orang-orang yang mereka itu bertobat dan orang-orang yang mereka itu mengikuti jalanmu, dan jagalah mereka dari adab neraka jahim. Maka siapakah yang dimintakan ampun dosa-dosa mereka oleh para malaikat? Orang-orang yang mereka itu suka beristighfar dan juga suka memohonkan ampun untuk saudara-saudaranya yang lain. Maka taubat ini menjadi jalan untuk menggapai surga dan terhindar dari neraka. Juga taubat akan membersihkan hati, menghapus dosa, akan mendatangkan keridhaan Allah. In tatuba ilallah faqad saghat qulubukuma. Jika kalian berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati-hati kalian berdua itu akan menjadi baik. Nah, akan jadi bersih, cemerlang. Nah, karena taubat yang tulus ini menjadi sebab seorang akan menggapai kehidupan dunia yang tenang dengan hati yang lapang. Allah menyatakan wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatikum mataan hasana ila ajalin musamma wa yu'tikul ladzi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum adzaba yaumin kabir. Hendaknya kalian mohon ampun kepada Rabb kalian, kemudian hendaknya kalian bertobatlah kepadanya. Allah akan berikan kesenangan pada kalian dengan kesenangan yang baik sampai batas waktu yang ditetapkan. Setiap orang yang punya keutamaan akan diberi keutamaan. Namun jika mereka berpaling, maka sungguh aku khawatir atas kalian adab di hari yang besar. Maka taubatan yang nasuha ini akan membuahkan keberkahan yang datangnya dari langit dan bumi. Wa ya qaum istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin, kata Allah. Wahai kaum, mohonlah ampun kalian pada Tuhan kalian, kemudian bertobatlah kalian. Niscaya Allah akan utus langit untuk mencurahkan air hujan pada kalian, sehingga akan menambahi kalian kekuatan di atas kekuatan kalian. Dan jangan sekali-kali kalian itu termasuk orang-orang yang berbuat dosa. Ini jelas menunjukkan dalil-dalil ini tentang keutamaan taubat. InsyaAllah kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.